genggam tanganku. Mengapa kau tak mau cium pipiku? Biasanya kalau kau bertemu aku, cium pipi kanan dan pipi kiriku. Mengapa kini engkau berubah? Mengapa kau berubah begitu cepat? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada hatimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu? Bila tak cinta, engkau katakan saja. Bila tak sayang, berterus terang saja. Aku tak akan pernah memaksa cinta. Janganlah pernah kau simpan dalam dada. Cinta itu hanya di dada. Cinta takkan karena terpaksa. Oh, apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada hatimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu? Pada dirimu, apa yang terjadi pada dirimu?